Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Masih menjelaskan mana doa, bahwa doa di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, bahkan secara bahasa, dan demikian pula penggunaan dari para ulama, bermakna as-su'al wa talab, yaitu permintaan, permohonan. Adapun apa yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim, bahwa doa mencakup dua makna, doa ibadah dan doa masalah. Karena antara doa ibadah dan doa masalah ini ada keterkaitan, ada saling talazum antara keduanya. Yaitu doa ibadah bermakna doa masalah, sebagaimana doa masalah juga bermakna doa ibadah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tidak bertentangan dengan apa yang sebelumnya dipaparkan oleh Syarih rahimahullah. Doa, penggunaan doa itu bermakna talab atau soal, yaitu permohonan. Kemudian kita jelaskan terakhir dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa mimma yubayyinu hadzal maqam wa yaziduhu idahan qaulul 'alamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan di antara yang menerangkan pembahasan ini dan lebih menjelaskan dan menerangkan adalah penjelasan Ibnu Qayyim fi makna qaulihi ta'ala, tentang makna firman Allah qul idallaha wadur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Rahman, mintalah kepada Allah atau mintalah kepada Ar-Rahman, sebutlah nama Allah atau sebutlah nama Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, maka apapun yang kalian seru bagi Allah lah nama-nama yang terbaik. Hadza du'a al-masyhur annahu du'aul mas'alah. Doa di sini, kalimat ud'ullah aw ud'ur rahman, yang masyhur ditafsirkan doa al-mas'alah, yaitu permohonan kepada Allah. Itu yang masyhur. Kemudian disebutkan sebuah asar tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang disebutkan oleh Ibnu Jarir, qalu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu wa yaqulu marratan ya Allah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-nya, berdoa mengatakan ya Allah, wa marratan ya Rahman. Kadang beliau menyeru dengan ya Rahman. Fa dhannal musyrikuuna annahu yad'u ilahaini. Maka orang-orang musyrik mengira bahwa beliau menyeru, berdoa kepada dua sesembahan. Fangzalallahu hadzal ayah, maka Allah pun menurunkan ayat ini. Zakara hadza an dzukira hadza an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga yang masyhur memang dalam ayat tersebut qulidullah wadur rahman, yaitu doa masalah. Karena Rasulullah bertawassul, kadang menyebut ya Allah, kadang menyebut ya Ar-Rahman, ya Rahman. Kemudian karena persangkaan musyrikin yang salah itu bahwa Rasulullah meminta, memohon kepada dua sesembahan, Allah turunkan ayat tersebut. Wakila beliau mengatakan pendapat yang lain atau tafsir yang lain, inna hadza du'a huna bimana tasmiyah. Doa di sini ud'ullah awid'ur rahman, maknanya adalah tasmiyah. Jadi artinya katakan sebutlah nama Allah atau sebutlah nama Ar-Rahman. Wal makna ay ismun samaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala, nama yang kalian sebutkan dengannya dari nama-nama Allah. Imma Allah wa imma Ar-Rahman, baik Allah atau Ar-Rahman. Falal asmaul husna, maka milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Kalian mengatakan atau menyebut Al-Alim, Ar-Rahim, Ar-Razak dan sebagainya, semuanya adalah nama-nama Allah. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Wa hadza min lawazimil makna fil ayah, maka menafsirkan bahwa tasmiyah ya itu adalah makna doa. Qulillahu Abidur Rahman diartikan sebutlah nama Allah, sebutlah nama Ar-Rahman. Min lawazimil makna fil ayah, ini dari termasuk konsekuensi dari makna ayat. Artinya termasuk bab dalalatul iltizam, bahwa orang yang berdoa kepada Allah dia akan menyebut Allahumma, ya, menyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, seperti itu. Walaysa huwa ainul murad, dan bukanlah makna ini satu-satu yang dimaukan. Bukanlah makna ini adalah satu-satunya makna yang dimaukan, yaitu penyebutan nama Allah saja. Balil murad biddu'a maknahu al-ma'hud al-muttarid fil Qur'an wahuwa du'al su'al wa du'al sana. Bahkan yang dimaukan adalah, atau bahkan yang dimaukan dengan doa adalah makna yang telah diketahui, al-ma'hud telah diketahui, yang telah baku di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Doa al-su'al wa doa al-sana. Doa al-su'al, permintaan, permohonan, yaitu doa masalah. Dan doa al-sana, yaitu doa ibadah. Doa untuk memuji, menyanjung Allah SWT. Jadi ketika mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya, dia pun memuji, menyanjung Allah SWT. Dia pun sedang beribadah kepadanya. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang ada dalam hatinya, pengagungan, menghambakan diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia meyakini bahwa Allah Maha mendengar, Maha mengijabahi doa, Maha kaya, Maha mengasihi dan mengabulkan doa. Ini jelas walaupun dia meminta, ada penghambaan diri, ya, ada ibadah kepada Allah SWT. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau menjelaskan, idza urifa hadza, kalau ini difahami, faqalu ta'ala, maka firman Allah yang Maha Tinggi, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, serulah atau berdoalah atau mintalah Rabb kalian dengan merendahkan diri, khusyuk, wa khufyah, dan dengan lirih. Yatanawalu nau'ai ad-du'ai, mencakup dua makna, dua jenis doa. Ud'u rabbakum itu mencakup dua jenis doa sekaligus. Lakinnahu zahirun fi du'ail masalah, hanya saja ayat ini lebih nampak pada doa masalah. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian dengan menghambakan, merendahkan diri secara lirih. Mutadhamminun li du'a ibadah, namun ya, hanya saja zahir, nyata, lebih jelas maknanya pada doa masalah, namun mutadhamminun mengandung doa li du'a ibadah. Wa li hadza amara bi ikhwaihi, oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk menyembunyikannya atau memanjatkannya secara lirih karena doa ibadah, agar terjaga keikhlasannya. Ya. Karena dia berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, ya, yang dekat kepada hambanya, yang mengijabahi doa dan permintaan hambanya, maka lirihkan doa tersebut. Ini doa ibadah. Wa qala al-Hasan baina du'a sir wa du'ai al-alaniyati sab'una dha'fan. Al-Hasan al-Basri mengatakan antara doa sir, rahasia, yakni dengan lirih, dengan sembunyi-sembunyi, dan doa alaniyah yang terang-terangan, sab'una dha'fan, ada 70 tingkat, 70 derajat. Walaqad kana al-muslimun yajtahiduna fi ad-du'a, dahulu kaum muslimin para sahabat mereka sungguh-sungguh berdoa. Walam yusma' lahum sautun, dan tidak terdengar suara mereka. In kana illa hamsan. In kana, yan in kana yusma', kalau terdengar hanyalah, sekiranya terdengar pun tidak lain hanyalah hamsa. Ya, ini lirih. Ya. Bainahum wa baina rabbihim. Tidak jelas. Ya. Karena doa itu dipanjatkan dengan pelan antara mereka dan Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Wa qaluhu ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakan, fa inni qarib, aku dekat. Aku mengijabahi doa orang yang berdoa, idza da'ani, apabila memohon, meminta kepadaku. Berdoa kepadaku, idza da'ani. Yatanawalu nau'ai ad-du'a, juga mengandung dua jenis ibadah. Wabikullin minhuma fusratil ayah, dan dengan masing-masingnya ayat ini ditafsirkan. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengijabahi doa orang yang berdoa apabila memohon kepadaku, meminta kepadaku, doa masalah, atau apabila mereka beribadah kepadaku, aku akan mengijabahi, akan mengabulkan ibadah mereka. Berarti maksudnya, maknanya adalah doa ibadah. Qila fa'tihi idza sa'alani, aku akan memberikan hambaku, orang yang berdoa kepadaku, idza sa'alani, apabila meminta kepadaku, maka ini doa masalah. Wa qila usibuhu idza 'abadani, aku akan berikan balasan kepadanya apabila dia beribadah kepadaku, ini doa ibadah. Ya, makna ayat tersebut, fa'tihi idza sa'alani wa qila usibuhu idza 'abadani, doa ibadah dan doa masalah. Walaysa hadza min walaysa hadza min istimali lafzi fi haqiqatihi wa majazihi. Pemaknaan doa dengan makna doa ibadah dan doa masalah, ya, ini bukan bab penggunaan lafaz pada hakikat dan majasnya. Ketika dimaukan doa masalah adalah hakikat, penggunaan secara hakiki, penggunaan secara bahasa. Ketika doa dimaukan ibadah adalah penggunaan secara majas, bukan seperti itu. Ya. Jadi wa hadza laisa min istimali lafzi fi haqiqatihi wa majazihi. Ini bukan termasuk penggunaan lafaz dalam hakikatnya atau secara hakiki atau secara majas. Bukan seperti itu. Saya ulangi, bukan berarti ketika doa adalah doa masalah, ditafsirkan doa masalah berarti itu makna hakiki. Apabila ditafsirkan doa sebagai doa ibadah, maka itu majazi, bukan. Bahkan semuanya hakiki. Bal huwa istimalun fi haqiqatihi al-wahidah al-mutadhamminah lil amrayni jami'an. Bahkan doa dengan makna ibadah dan masalah itu penggunaan lafaz pada hakikatnya yang satu, yang mengandung dua hal itu sekaligus. Sehingga ketika dikatakan doa, yang maksudnya doa ibadah dan doa masalah sekaligus. Karena doa masalah adalah doa ibadah, dan doa ibadah pun adalah doa masalah. Sebagaimana telah sering kita sebutkan, ketika seorang meminta kepada Allah, maka dia sedang beribadah kepada Allah. Ketika seorang sedang beribadah kepada Allah, maka ya, dia pun sebenarnya sedang meminta kepada Allah. Wa hadza ya'ti fi mas'alatish shalah. pembahasan ini pun serupa pada permasalahan sholat. Sholat secara bahasa apa? Biasa disebutkan, ya, orang menafsirkan secara bahasa sholat adalah doa. Ya. Kemudian sholat juga kita kenal sebagai ibadah khusus yang diawali dengan takbiratul ihram, dengan gerakan-gerakan yang kita ketahui, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud dan seterusnya dengan tiga-tiganya. Ya. Sehingga ada dua makna sholat, berarti doa atau sholat yang sering kita fahami, yaitu ibadah yang Allah wajibkan 5 kali dalam sehari. Pembahasan doa ini seperti sholat. Wa nahal, apakah kata sholat itu nukilat an musammaha fil lughah wa sarat haqiqatan syar'iyatan? Apakah sholat itu nukilat, dipindahkan dari penamaannya secara bahasa, sholat yang kita kenal ini, ibadah sholat yang ada rukuk, ada sujud dan semacamnya itu, dengan zikir-zikir dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apakah nukilat an musammaha fil lughah, dipindah dari penamaan awal secara bahasa, wa sholat kemudian menjadi haqiqatan syar'iyatan, istilah syar'i sholat, sehingga seorang mengatakan sholat, ya, sudah diketahui maksudnya. Maksudnya adalah ibadah yang Allah wajibkan 5 kali sehari itu. Apakah itu maksudnya? Ya, sehingga ada perbedaan antara makna lugawi secara bahasa dan makna secara syar'i. Ya, hanya saja asalnya memang maknanya secara bahasa, ya, kemudian dipindah, digunakan sebagai sebutan syar'i. Au istu'milat, atau digunakan fi hadhil ibadah majasan. Digunakan lafaz itu untuk menyebut ibadah ini secara majas. Seorang takbiratul ihram, ya, berdiri, rukuk, sujud dan seterusnya diakhiri dengan salam, itu disebut salat majas. Ya, bukan arti sesungguhnya, namun majas saja. Karena sesungguhnya doa itu bermakna secara bahasa, bermakna sholat itu bermakna secara bahasa apa? Doa, ya. Sehingga ketika disebutkan untuk gerakan-gerakan itu, ibadah itu, ini majas. Lil alaqah bainahuma wa bainal musamma lughawi, karena adanya keterkaitan antara ibadah itu dan penamaannya secara bahasa, ya, dalam gerakan-gerakannya, dalam zikir-zikir yang dibaca di dalamnya, ya, terdapat apa? Permohonan-permohonan, permintaan kepada Allah SWT, sehingga ada kaitannya antara penamaan bahasa dan hakikat ibadah tersebut. Ada doa di dalamnya. Atau kemungkinan ketiga, hiya baqiyatun 'alal wad'i lughawi. Ya, salat ini ya tetap sebagaimana penamaan secara bahasanya, wa dhumma ilaiha, hanya saja ditambahkan kepadanya arkanun wa syara'it, rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Wa 'ala ma qararnahu, maka atas apa yang telah kita jelaskan, ya, apa yang telah kita jelaskan dalam bab doa sebelumnya, fala hajata ila syai'in min dzalik, kita tidak butuh perincian seperti itu. Ya. Kita enggak perlu merinci, membahas seperti itu. Sebagaimana doa, apakah doa itu secara bahasa berarti permohonan, permintaan, kemudian secara hakiki, secara syar'i adalah ibadah? Enggak perlu. Karena dalam doa masalah itu ada ibadah, dan dalam doa atau dalam ibadah itu ada permohonan kepada Allah. Sehingga enggak perlu, ya, kata beliau. La hajata ila syai'in min dzalik. Fainal musalli, karena orang yang salat, min awali salatihi ila akhirihi ila akhiriha, dia di awal salatnya sampai akhir salatnya, la yanfaqu min du'ain, la yanfaqu an du'ain. Dia enggak terpisah dari doa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim misalnya. Doa. Ya. dan seterusnya dari zikir-zikir yang dibaca. Imma doa ibadatin wasanain, baik itu doa ibadah dan pujian, alhamdulillahirrabbilalamin atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim, maliki yaumidin, pujian-pujian sanjungan kepada Allah. Ini doa ibadah. Au doa talabin wa mas'alatin, atau doa mas'alah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Wa huwa fil halaini da'in, dan seorang yang sholat dalam dua keadaan ini, ketika dia menyanjung dan memuji Allah, ya, ketika dia meminta kepada Allah jalan yang lurus dan yang lainnya, dalam keadaan sedang berdoa. Bahkan gerakan-gerakannya itu dia sedang berdoa, ya, khusyuk kepada Allah di hadapan Allah, merendahkan diri ketika sujud, ya, menyungkurkan wajahnya ke bumi, dia sedang merendahkan diri mengagungkan Allah. Ini pun ada permohonan, ada ibadah, ada permohonan kepada Allah SWT. Seluruhnya adalah doa. Intaha minal bada'i, selesai penukilan dari Ibnu Qayyim kitab beliau Al-Bada'i mulakhasan, secara ringkas. Ya, ini menegaskan penjelasan beliau rahimahullah, ya, yang panjang lebar, intinya kepada bahwa doa, ya, walaupun secara asal itu talab wassu'al, ya, permintaan dan permohonan, namun dalam penggunaan, ya, dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, penggunaan para ulama, istilah-istilah mereka, bahwa doa mas'alah itu adalah doa ibadah dan sebaliknya. Doa ibadah itu mengandung permintaan, permohonan kepada Allah SWT, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu, am yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard, a ilahum ma'allah. Disebutkan ayat dalam An-Naml. Maka siapakah yang mengijabahi orang yang dalam keadaan terjepit saat-saat kritis, idza da'ahu, ketika dia memohon kepada Allah dalam keadaan darurat, ketika dia meminta kepada Allah. Wa yakshifu su', siapakah yang menghilangkan kejelekan yang menimpa. Wa yaj'alukum khulafal ard, dan siapakah yang menjadikan kalian sebagai khulafa, yang memakmurkan bumi, orang yang silih berganti di atasnya, ya, penghuni bumi ini. Ailahu ma'allah, apakah ada sembahan selain Allah? Karena yang mengijabahi doa dialah yang pantas untuk diibadahi, sementara tidak ada yang mengijabahi doa kecuali Allah, ya, yang telah menjadikan kalian, menciptakan kalian, memberikan rizki kepada kalian, ya, dan seluruh mana rububiyah yang diisyaratkan di sini, telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Dialah yang sepantasnya untuk diibadahi, dan tidak ada yang melakukan hal itu kecuali Allah. Makanya disebutkan a'ilahum Allah, apakah ada sesembahan bersama Allah. Qala syarih rahimahullah, yubayyinu ta'ala anal musyrikin minal Arab wa nahwihim. Allah menjelaskan, menerangkan bahwa kaum musyrikin dari kalangan Arab dan yang lainnya, qad amilu, qad alimu, annahu la yajibul mutar wa yaksifu su' ila Allah wahdah, bahwa tidak ada yang bisa menjawab doa orang yang sedang darurat atau menghilangkan kejelekan kecuali Allah semata. Mereka faham, mereka tahu itu. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mengetahui hal ini. Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan alaih. Maka Allah sebutkan ini untuk menegakkan hujah atas mereka. Karena setelah pengetahuan mereka itu bahwa yang mengijabah doa hanya Allah, bahwa yang bisa menghilangkan kesusahan hanya Allah, semestinya Allah semata yang diibadahi. Ya, harusnya seperti itu. Karena tauhid rububiyah itu berkonsekuensi atau mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau kita meyakini hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, yang mengabulkan doa dan seterusnya, maka hanya kepada Allah kita meminta, memohon dan beribadah. Ya, maka Allah sebutkan di sini fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan 'alaihim fi ittikhadzihim syufa'a min dunillah. Allah sebutkan untuk menegakkan hujjah atas mereka dalam perbuatan mereka menjadikan perantara-perantara ya selain Allah, pemberi syafaat yang mereka yakini akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Wali hadza qala a ilahu ma Allah. Oleh sebab itu Allah menegur mereka. Apakah ada sesembahan bersama Allah? Yakni yaf'alu dzalik, yang bisa melakukan hal itu. Ya. Fa in kanat alihatuhum, dan mereka telah tahu dan mereka telah yakin bahwa yang mereka ibadahi itu jadikan sebagai pemberi syafaat tidak bisa melakukan hal itu. Tidak bisa mengijabahi doa, tidak bisa menghilangkan kejelekan, kesusahan yang menimpa. Ya. Fa idza kanat alihatuhum la tujibuhum. Seandainya sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa mengijabahi hajat mereka, permohonan mereka fi halil ittirar, ketika mereka dalam keadaan sempit. Ya. Fala yasluh. Ya, disebutkan ini secara khusus dalam keadaan darurat, dalam keadaan sempit, karena mereka orang-orang musyrikin waktu itu, ya dahulu ya, ketika dalam keadaan sempit mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, ini Allah tegaskan hal ini. Dalam keadaan sempit kalian ikhlas ibadah kepada Allah. Lalu kenapa ketika lapang kalian beribadah kepada selain Allah? Ya. Nah, ini diantara penegasan, penegakan hujjah Allah atas mereka. Mereka tahu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menghilangkan musibah dan bencana kesusahan kecuali Allah. Bahkan mereka yakini hal itu. Buktinya mereka ketika sempit hanya minta kepada Allah. Ya. Kemudian Allah tegaskan. Kenapa setelah lapang kalian mensekutukan Allah? A'ilahu ma'allah. Apakah ada sembahan bersama Allah? Sekutu bersama Allah? Ya. Fala yasluh an yaj'aluha syuraka lillah, maka tidak pantas sembahan-sembahan itu dijadikan serikat sekutu bersama Allah. Alladzi yujibul muttar idza da'ahu, yaitu Allah semata yang mengijabahi doa orang yang ditimpa darurat ketika dia mohon kepada Allah. Wa yaksifu su'a wahdah, dialah Allah semata yang menghilangkan kesusahan, kesempitan, kejelekan. Wa hadza ashahu ma fusirat bil ayatu, dan inilah yang paling sahih, tafsir yang paling sahih untuk ayat tersebut. Ya, yaitu menegakkan hujjah Allah, menegakkan hujjah atas kaum musyrikin. Ya. Mereka yang telah meyakini tidak ada yang mengijabahi selain Allah, namun ternyata ya pada saat yang sama mereka mengingkari uluhiyah Allah SWT. Ketika dituntut beribadah, mereka justru memberikan kepada selain Allah. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Ya. Allah alam suhab. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang.